السلام ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله، حياك أستاذ. الحمد لله. ini dari Bone dan dari Sinjai hadir semua. Nam dari Bone Ustaz hadir. dari Bone hadir. Nah, Dari dari sini boleh hadir. Alhamdulillah. Nah. كيف خبر بعد عيد الأضحى؟ لانشار سموها كيتان عيد الأضحى؟ الحمد لله استاذ، لانشار. الحمد لله، ما شاء الله. نعم. Kalau memang sudah siap, bisa kita mulai. نعم تفضل استاذ. بسم الله. عفوا استاذ، نعم. كمارين pertemuan terakhir halaman berapa ya? Terakhir itu selesai dari pertanyaan nomor 2. Kita malam ini insya Allah masuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, Ustaz. Nah. Sahib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini Ahad 13 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan 2 Juli 2023 yang kita di malam hari ini baru saja di sore tadi petang hari tadi berakhir ayam tasyriq, yang dengan ini telah berakhir, kita telah berpisah dari hari-hari utama dan mulia, bahkan merupakan hari-hari paling afdol dalam satu tahun, yaitu 10 pertama Zulhijjah, yang kemudian disambung dengan ayam tasyriq. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, tentu ini merupakan sesuatu yang sedih bagi kita karena kita meninggalkan hari-hari yang utama yang ini telah lewat berlalu dari kita. Namun demikian bukan berarti kita putus atau selesai dari beramal. Terus kita beramal, terus kita beribadah, terus kita bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini, kita juga bersyukur Allah berikan taufik pada kita untuk bisa melanjutkan majelis kita yang ini merupakan pertemuan kedua dari majelis atau kajian dengan judul Qaqah di atas Salafiyah dengan bimbingan kibar ulama sunnah, yang mana majelis ini atau kajian kita ini secara khusus ditujukan untuk ikhwah salafiyin yang ada di kota Buni dan juga Sinjai, Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, juga bisa didengar oleh segenap kaum muslimin salafiyin melalui saluran radio. Nah, yakni sebagaimana kita telah tahu bahwa kajian kita mengambil dari pembahasan atau membacakan kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah Min Ijabat Ma'ali Syekh Ad-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini kita masuk pada pertanyaan ketiga. Soal arju tawdiha mal maqsudu bi fikhil waqi' li'annahu qad utliqa hadha lafzi أو قد أطلق هذا اللفظ وأريد به لفظ لغوي لا لفظ شرعي. Pertanyaan, aku memohon penjelasan apa yang dimaksud dengan fiqhul waqi', karena telah digunakan lafaz ini dan dimaukan dengannya lafaz secara bahasa, bukan lafaz secara syar'i. Yani pertanyaan di sini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan fiqhul waqi'. Ya, pembahasan ini sebenarnya pembahasan atau istilah fiqhul waqi' ini banyak disuarakan oleh para harakiyin, oleh para harakiyin, hizbiyin dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, yang mereka sangat ketol memiliki perhatian terhadap siasah politik, nah, dan menjadikan itu bagian dari dakwah, bahkan menjadi tujuan dakwah mereka berpolitik dengan dalih ingin menegakkan daulah Islamiyah. Ya, yang ujung dari itu semua menyatakan pentingnya fiqhul waqi', sehingga mereka sangat mementingkan fiqhul waqi' ini, itu semuanya berujung pada Sayyid Qutb. Ya, yang pada masa ini disuarakan oleh siapa? Sayyid Qutb. Nah, yang mereka dia istilahkan dengan fiqhul harakah. Ya, fiqhul harakah. Dan dengan itu ada fiqhul awraq dan ada fiqhul harakah katanya. Ya, yang dengan itu pula muncul kemudian di kalangan hizbiyin populer membagi ulama sebagai ulama waraqah dan ulama harakah katanya. Ulama waraqah itu yang berkutat dengan kitab-kitab. Ya. Kalau ulama harakah ini yang terjun di medan jihad. Ya. Sehingga mereka mengerti waqi'. Nah. Dan ini masalah fiqhul waqi' ini mencuat besar tatkala meletus perang Teluk, ya. Azimatul Khalij. Krisis perang Teluk kala itu. Ya, sekitar tahun 1990-an, ya, 1991 begitu. Nah, yang itu mereka gembar-gemburkan untuk melecehkan para ulama, khusus secara khusus para ulama yang duduk di hay'ah kibaril ulama, ya, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yang kebetulan kala itu fatwanya berbeda dengan fatwa atau kemauan kaum hizbiyin, kemauan para harakiyin. Ya, harakiyin kala itu mendukung Saddam Hussein, pimpinan Irak, pimpin partai Ba'ath, yang dinyatakan oleh para ulama sebenarnya itu adalah kufur. Ya, bahkan ulama memvonis Saddam Hussein sebagai kafir. Nah, itu didukung oleh para hizbiyin ini tadi. Nah, sehingga fatwa Hay'atul Kibar Ulama itu yang kala itu membolehkan bagi kerajaan Arab Saudi untuk minta pertolongan, minta bantuan dari tentara multinasional pimpinan Amerika dalam rangka menghadapi kezaliman Irak dengan Saddam Hussein sebagai pimpinannya. Nah, ini harakiyin menilai ini perbuatan apa? Kufur, karena meminta tolong kepada tentara-tentara kafir. Sementara tinjauan para ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, dalam hal ini ditegaskan oleh Hay'ah Kibar Ulama, tidak demikian, bahwa secara nusus adillah menunjukkan bahwa al-isti'anah bil kufar itu dibolehkan. Nah, jika untuk menghadapi pihak lain yang kafir pula, jika apa menghadapi pihak kafir yang lainnya pula, yang fatwa ini didukung oleh para ulama kala itu, termasuk oleh Syekh Rabi, ya, dan yang lainnya mendukung fatwa ini. Nah, itu di sesuai dengan hawa nafsu kelompok-kelompok hizbiyin, ya, dan mereka mencela para ulama, kibar ulama kala itu, baik kibar ulama sebagai lembaga maupun para ulama yang duduk di majelis atau lembaga tersebut. Di antara satu, salah satu alasan mereka mencela para ulama itu adalah dengan menyatakan bahwa ulama tidak mengerti, tidak paham fikhul waqi'. Nah. Termasuk Yukura yang kala itu menyerukan, menggembar-gemborkan fikhul waqi' kala itu adalah kelompok sururiyin, kelompok sururiyah. Ya. Mementingkan fikhul waqi', fikhul waqi'. Ya. Dan kala itu juga di Indonesia seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, nah, dan yang lainnya juga menggembar-gemborkan fikhul waqi'. Ya, fikhul waqi', dan itu suaranya sampai ke Indonesia. Baik, nah di sini pertanyaan itu adalah apa yang dimaksud dengan fikhul waqi'? Ya. Nah, memang fikhul waqi' ini para harokin sangat ulu di dalam mementingkan fikhul waqi'. Yang mereka maksud dengan, yang dimaksud oleh mereka dengan fikhul waqi' adalah memahami situasi politik, memahami konspirasi kafir katanya. Memahami konspirasi orang-orang kafir. Nah, ini yang mereka maukan dengan fikhul waqi', dan itu sebagaimana yang digariskan oleh pimpinan atau salafnya mereka, yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Nah, sebagaimana dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, al-jawab yaqulun minas sab'i tawdihul wadih. Ya, sebenarnya dikatakan oleh banyak orang bahwa di antara perkara yang sulit adalah menjelaskan sesuatu yang telah jelas. Al-fiqhul matlub wal-fiqhul muraghab fihi huwal fiqhu fil kitab was sunnah. Fikih yang dituntut, diminta dalam agama ini, dan fikih yang dihasung dalam agama ini adalah fikih tentang Alkitab was Sunnah, memahami Al-Quran was Sunnah. Ini fikih yang dituntut, fikih yang kita diminta untuk mempelajarinya, untuk memahaminya. Fikhul Kitab was Sunnah. Hadza huwa al-fikhul matlub. Ini fikih yang diminta. Ammal fikhu al-lughawi fahuwa minal mubahat. Adapun fikih secara bahasa atau fikih yang terkaitan dengan bahasa, maka itu termasuk perkara-perkara mubah. Ma huwa amrun matlubun minan nas. Itu bukan perkara yang diminta, dituntut dari umat manusia. Tatafaqqa fil lugha, ta'rif ma'na al-kalima wa mustaqatiha, hurufiha, wa kada wa kada. Hadha yusamma fikhul lugha. Sehingga kalau engkau faqih, mengerti, paham tentang bahasa, sehingga engkau mengerti makna kata, ya, dan pecahan-pecahannya, demikian pula huruf-hurufnya dan seterusnya, maka ini dinamakan fikhul lughah. Ini dinamakan apa? Fikhul lughah. Misal kitab fikhul lughah lis-sa'alibi wa ghairih. Seperti contohnya kitab yang berjudul fikhul lughah karya as-sa'alibi ataupun yang para ulama ahli lughah lainnya. Wa hadza minal umur al-mukammilah. Ini diantara merupakan perkara penyempurna. Wa min ta'allumil lughah, dan merupakan apa? Termasuk mempelajari bahasa. Ammal fiqhu idza utlik, adapun fikih apabila dimutlakkan penyebutannya, kama fi qouli ta'ala liyatafaqahu fid din, agar mereka faqih, mengerti, memahami agama. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka niscaya Allah jadikan dia faqih. Ya, tentang agamanya, memiliki fikih tentang agamanya, mengerti fikih, ya, yakni paham, memahami agamanya. Wa qawlu ta'ala fama liha ula'il qawmi la yafqahu la yakaduna yafqahuna haditha. Dan Allah Ta'ala di surat An-Nisa, kenapa kaum itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya. Ada hanya saja akan tapi orang-orang munafikin tidak faqih, tidak memahami ila ghairi dzalik. Dan yang lainnya. Penggunaan kata-kata fikih. Al-muradu bidzalik al-fiqhu fid-din. Maka kata Syekh yang dimaksud dengannya adalah memahami agama, fikih dalam masalah agama. Bima'rifatil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu dengan cara mengerti hukum-hukum syar'i. Hadza huwal matlub, ini yang dituntut, yang diminta. Wa hadza huwal ladzi yajibu 'alal muslimin al-ihtimamu bihi wa ayyata'allamuhu. Dan inilah yang wajib atas kaum muslimin untuk mementingkannya dan untuk mempelajarinya, yaitu fikih tentang agama, mengerti, memahami hukum-hukum syar'i, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mustahab, ya, mana yang makruh, mana yang haram. Ini ya, ini yang wajib atas kaum muslimin untuk memberikan perhatian dan mementingkannya, serta wajib atas mereka untuk mempelajarinya. Lakin laisal maksud bifikhi alwaqi' inda haula fikhu lughah. Namun memang demikian, nah, yang tidaklah dimaksud dengan fikhu alwaqi' menurut mereka, yakni para harakiyin, para hizbiyin dan pihak-pihak lainnya yang menggembar-gemborkan fikhu alwaqi' ini, ya, menurut mereka bukanlah fikih lughah, wa innamal muradu bihi indahum al-ishtighal bi umuri siyasah wa tahyij siyasi. Namun yang mereka yang dimaksud oleh mereka, menurut mereka, dengan fikih lughah adalah sibuk dengan perkara-perkara politik serta apa, provokasi-provokasi politik. Wa sarful awqat wal himam ilaihi, dan mencurahkan waktu serta perhatian untuk masalah ini, mengerti, pelajari apa itu fikir, apa kenyataan, apa politik, perkembangan politik, berita-berita politik, nah, di koran, ya, majalah, radio, ya, harus mengerti apa sekarang konspirasi-konspirasi musuh, makar-makar musuh, ya. Nah, itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mungkin lebih banyak lagi melalui media-media sosial, diikuti berita-berita politik itu. Nah, ya, kita harus ngerti ini perkembangan harian, keadaan di lapangan, keadaan politik. Kenapa? Karena ini menyangkut, kita harus paham apa itu makar gerakan Amerika sekarang, gerakan Rusia sekarang. Kita harus tahu apa misi-misi intelijen mereka. Nah, ini. Nah, orang sipil menghadapi misi agen intelijen, ya mana bisa. Ya. Nah, ini kita mempelajari dari koran-koran berita. Lah itu berita koran, bukan berita intelijen. Berita intelijen tidak diobral di koran. Nah, ya, sampai-sampai mereka punya clipping-clipping, ya. Berita hari ini di clipping, di ini. Apa ini lebih harus kita ngerti fikul waqi', fikul waqi', fikul waqi'. Amma fikul haq, amma fikhul ahkam fayusammunahu fikhul juz'iyat. Adapun fikih ahkam, yakni hukum-hukum syar'i, mereka menamainya, menyebutnya sebagai fikih juz'iyat, fikih yang parsial. Wa fikhul haid wan nifas, bahkan itu sekedar fikih haid dan nifas. Naam. Tahjinan lahum wa tanfiran minhu minal istighal bihi, untuk melecehkan dan membuat lari umat supaya tidak sibuk dengan itu, enggak usah ngurusi itu, jangan diurusi itu. Ya. Jangan kita jangan menghabiskan waktu untuk ngurusi haid dan nifas. Nah, ini yang lebih penting, pelajari. Ya, apa itu makar-makar musuh? Ya, sekarang mereka berbuat apa ini? Politik-politik ini sebentar lagi mau pemilu, sebentar lagi mau ini. Ya. Kejadian di Afrika sana itu pengaruh. Ya. Itu makarnya Amerika dan seterusnya. Itu konspirasinya Uni Soviet dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini tentang fikul waqi'. Ya, fikul waqi' mereka jadikan sebagai alat atau sesuatu yang baru untuk mereka gembar-gemborkan, dan dengan itu mereka ingin hendak melecehkan ulama, bahkan menolak fatwa-fatwa dan irsyadat wa taujihat, ya, bimbingan dan arahan-arahan para ulama. Nah, dan itu sebagaimana yang tadi kita jelaskan, mencuat masalah ini ketika peristiwa perang Teluk. Nah, kala itu. Sehingga dengan alasan ini mereka terus menggembar-gemborkan fikul waqi' untuk apa? Menolak fatwa-fatwa para ulama, menjauhkan umat ya dari para ulamanya. Nah, sebaliknya mereka dengan itu ingin menanamkan kegaguman kepada tokoh-tokoh mereka ya, sebagai orang-orang yang mengerti fikul waqi', orang yang mengerti medan jihad. Nah, dan dari sini pula mereka membagi ulama itu di samping dengan istilah tadi fuqaha atau ulama waraqi dan ulama haraqi katanya. Itu juga muncul pembagian bahwa ulama itu firqatun najiyah. Nah, ini ulama waraqi, firqatun najiyah. Selamat mereka, akidahnya selamat, ibadahnya selamat, diterima. Sementara kalau ulama haraqi yang terjun di medan tempur, itu apa? At-ta'ifal mansurah katanya. Dibagi-bagi demikian. Padahal itu apa? Dibantah oleh para ulama bahwa penamaan itu penamaan yang batil. Pembagian seperti itu pembagian yang muhdats. Ya, al-firqatun najiyah, at-ta'if al-mansurah, ahlus sunnah wal jama'ah as-salafiyun, itu satu. Ya, nama-nama yang banyak untuk sebutan yang satu, sama maknanya. Ya, al-firqatun najiyah, mereka itulah at-ta'if al-mansurah. Al-firqatun najiyah, hum at-ta'ifatul mansurah, wahum ahlus sunnah wal jama'ah. Tidak ada beda. Nah, seperti itu. Tapi memperjelas masalah ini, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga pernah ditanya, yaqa'u min ba'din nas hadahumullahu ta'ala at-taqlil min sya'nil ulama bida'wa adam fikhil waqi', kama tawjihu samahatikum jazakumullah khairan wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yarda. Bahwa terjadi pada sebagian orang, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, mengecilkan kedudukan para ulama dengan klaim bahwa ulama tidak mengerti fikul waqi'. Apa arahan Anda wahai samahatu syaikh? Nah, maka beliau pun menjawab, la syakka anna fikhal waqi' amrun matlub wa anal insan la yambaghi ay yakuna fi uzlatin amma yaqa' hawlahu wa fi baladihi bal la budda ay yafqaha. Lakin la yambagi bi ayyi hal min al-ahwal ay yakuna al-ishtighal bi fikhi al-waqi' mushghilan an fikhi al-syari'ah wa ad-din alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din wa lam yaqul yufaqqihu fil-waqi'. Tidak diragukan bahwa fikhul waqi' perkara yang dituntut, dan seseorang tidak sepantasnya untuk dia menyendiri dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan yang terjadi di negerinya. Bahkan dia harus ngerti keadaan. Ya. Ini kata beliau, la yambaghi ayyakuna fi uzlah. Tidak boleh dia menyendiri, terisolasi seperti itu. Dia harus apa? Mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan di negerinya. Nah, balabud ayyafqah, dia harus memahami keadaan, dia ngerti mana para kondisi para mad'u, iya. Dia ngerti bahwasanya di sekitaran banyak yang enggak ngerti tauhid, ya, enggak menjadikan tauhid apa menjadikan agama itu, ya, kesyirikan itu sebagai agama. Banyak yang hulu terhadap para orang-orang saleh, ya. Bahkan sampai tawaf di kuburan. Nah, ini wakil kenyataan yang ada. Dia harus tahu bahwasanya di sekitarannya banyak kaum asyairah, ya misalnya. Bahkan sebagiannya sampai pada tingkatan jahmiyah, ya. Nah, banyak di sekitarnya banyak orang-orang yang sufiyah, bahkan syiah, rafidhah. Dia harus tahu. Nah, ini dan dia memahami itu. Dan tujuannya apa? Dia mengerti bagaimana cara menghadapi. Nah, itu semua yaitu dengan cara menempuh manhajul anbiya di dalam berdakwah. Nah, karena itu dia harus ngerti waqi'. Nah, dari sisi ini. Namun beliau mengingatkan, lakin la yambagi bi ayyi hal min al-ahwal, namun tidak sepantasnya Bagaimanapun kondisinya, ayakunal istighal bifikhil waqi', ya. Ketika sibuk memahami fikhul waqi', maka mushgilan an fikih syariah, itu membuat dia sibuk dari fikih syariah. Ya. Karena apa? Mementingkan fikhul waqi', lupa dengan fikih syariah. Menyampingkan fikih syariah wad-din dan agama. Alladzi qala fihi Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana Rasul bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Nabi tidak mengatakan yufaqihu fil waqi', Allah jadikan dia faqih dalam urusan waqi', tidak. Maka ini perkara yang harus diperhatikan. Kemudian dalam kesempatan lain, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah juga pernah ditanya, juga mengatakan, ammal ihtimam bi thaqafat al-amma wal umur as-suhufiyya wa aqwalin nas wa ma yudaru fil alam, fahadha innama yattali'u insanu 'alayha ba'dama yatahassal 'alal ilmi asy-syar'i wa yuhaqqiqu al-'aqidah fa yattali'u 'ala hadhihi al-umur min ajli ay ya'rifa al-khair min asy-syarr wa min ajli ay yuhadhdhira mimma ayahdhara mimma yaduru fis saha min syururin wa di'ayat mudallalah. Ya. Adapun mementingkan wawasan umum, ya, dan urusan-urusan as-suhufiyah, berita-berita serta ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, statement-statement manusia dan segala peristiwa yang terjadi di dunia, maka ini kata beliau hanyalah seseorang, ya, menelaahnya itu kalau dia sudah memperoleh bekal ilmu syar'i. Dia bisa menelaah hal itu, ya, kalau dia sudah apa? Memperoleh bekal ilmu syar'i dan merealisasikan akidah. Silahkan, kalau sudah seperti itu, Anda bisa menelaah hal-hal seperti tadi, kalau dia sudah memperoleh ilmu syar'i. Adapun membaca hal itu, ya, menelaah thaqafah, wawasan-wawasan umum dalam keadaan dia enggak punya ilmu syar'i, ya, ini bahaya. Ini berbahaya. Ya. Ayuhaqqiqul aqidah, dan dia harus punya bekal aqidah dan merealisasikannya. Nah, mana yang tauhid, mana yang syirik, ya. Dan hal-hal apa yang dalam kewajiban yang wajib bagi dia terkait tauhidul asma was sifat. Nah, jangan sampai dia, wah sudahlah, punya kesimpulan misalnya dalam kondisi kayak gini, kita jangan memperuncing perbedaan masalah tauhidul asma was sifat. Ya. Sehingga kita melupakan kesyirikan-kesyirikan atau ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di istana katanya. Sudahlah, kita jangan ribut. Nah, apa sih untungnya umat Islam misalnya kalau mengatakan Allah punya tangan atau enggak punya tangan? Apa untungnya umat Islam? Ya, umat Islam enggak jadi maju walaupun dia mengakui Allah punya tangan atau Allah enggak punya tangan katanya. Ini merendahkan urusan tauhidul asma was sifat. Ini akidah. Ya, akidah Islam menyatakan bahwa Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tangan hakiki. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, ya, tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, sudahlah, kita jangan ribut menyatakan Allah di langit atau di mana-mana, jangan ribut. Nah, kita bersatu untuk kemajuan umat ini, ya, bersatu agar umat ini bisa menang duduk di parlemen. Nah, ini tidak demikian. Ini akibat apa? Mementingkan fikul waqi' dalam keadaan dia enggak punya bekal ilmu syar'i. Sehingga pandangannya seperti itu. Yang penting kita politik. Yang penting kita bersatu umat supaya kuat. Gak usah ribut urusan akidah seperti ini. Apa? Nah, padahal itu urusan iman. Yeah, urusan iman. Penting. Nah, seorang. Gak ada artinya seorang maju urusan dunianya. Maju politiknya kalau dia mengingkari Allah punya tangan. Kalau dia mengingkari bahwa Allah istawa alal arsh. Nah, maka dia harus yuhaqqiqul aqidah. Ya. Yeah. Sehingga ya harus punya bekal ilmu syar'i dan merealisasikan akidah. Maka dia mempelajari perkara-perkara di atas dalam rangka mengerti mana yang khair, mana yang syar, supaya dia pilih. Ya. Min ajli ayyahzara, dalam rangka dia waspada, mimma yaduru fis sahah, dari peristiwa-peristiwa berbahaya yang terjadi di lapangan, ya, di medan dakwah. Min syurur, dari berbagai kejelekan dan seruan-seruan, slogan-slogan yang menyesatkan, ya, menyesatkan. Nah, itu dia harus punya bekal, ya, ilmu, al-ilmu syar'i, wa yuhaqqiq al-aqidah. Nah, baru dia bisa menelaah fikul waqi', baru dia menelaah thaqafah, ya. Ini kalau tidak, dia bisa terjatuh dia. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi hafizahullah rahimahullah taala juga mengatakan amma fi kul waqi' alladhi mazalaha ula yashaqun fihi wa yutantinuna. Adapun fi kul waqi' yang mereka terus, ya, menggembar-gemborkannya, menyerukan yel-yel tentangnya, fanahnu naqulu lihaula in kuntum turiduna bi fikhil waqi' ma tatarattab 'alaihi al-ahkam asy-syar'iyyah wa tatabayyan bihi al-fatwa mimma yakunu manatan lil hukmi aw sababan lahu aw wasilatan ilaihi fa inna samahata asy-syekh Abdul Aziz bin Baz وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. Adapun bukul waqi' yang mereka terus gembar-gemborkan, maka kami katakan kepada mereka, kalau yang kalian maukan dengan fikul waqi' itu adalah yang terkait dengan ahkam asy-syar'iyyah, ya, dan dengannya bisa jelas suatu fatwa yang di situ apa? Kaitan hukum itu terkait dengan waqi' tersebut atau sebab, ya, atau wasilah. Itu yakni apa yang diistilahkan, dibahasakan para ulama, waqi' yang lahu athar fil fatwa, yang memang berpengaruh pada sebuah fatwa, sehingga apa, enggak bisa dia berfatwa kecuali harus ngerti kenyataan waqi'nya bagaimana. Nah, ya, misalnya talak itu kalau demikian maka jatuh talaknya, ya, misalnya. Maka, tapi di kenyataannya bagaimana? Apakah benar si suami sudah menjatuhkan talak? Ataukah dia hanya sekedar begini dan begitu? Atau bagaimana? Ya. Maka dia harus tahu kenyataannya. Ya. Seperti itu. Maka ini, kalau tadi waqi' tadi ada kaitannya dengan mata, manatan lil hukum. Ya. Berkaitan langsung dengan hukum atau sebab atau wasilahnya, maka kata Syekh Ahmad An-Najmi, fa inna samahata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Fauzan, Syekh Al-Ghudayyan Wal-Luhaidan Wal-Atram dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh wa ghairuhum, dari kalangan para qadhi dan para mufti, maka mereka tidaklah menyampaikan suatu hukum atau fatwa kecuali setelah mereka mengerti waqi'nya yang berkaitan dengan waqi' yang berkaitan dengan perkara fatwa yang hendak beliau keluarkan atau pertanyaan tadi. Au yu'athir fiha, atau memang berpengaruh. Misalnya dalam masalah itu beda antara yang serius dengan yang bergurau misalnya. Maka dia harus tahu waqi'nya, bagaimana waqi'nya, apakah dia ini orang sungguh-sungguh atau bergurau. Nah, misalnya, nah, itu apa? Yu'athir, waqi' ini berpengaruh pada fatwa, pada suatu fatwa, karena akan berbeda hukumnya antara orang yang bergurau dengan orang yang serius misalnya. Maka jika ini yang kamu maksudkan, maka ketahuilah, kata beliau, para masyayikh tadi yang disebut itu tidaklah berfatwa kecuali mengerti waqi'. Ini kalau waqi' yang kalian maukan dengan makna seperti ini, kata Syekh. Ini memang beliau ucapkan ya pernyataan ini untuk membela para masyayikh tadi dari tuduhan pelecehan oleh siapa? Oleh para hizbiyin, harakiyin. Mereka melecehkan para ulama ini, dianggap ulama enggak ngerti waqi', hanya berkutat di kitab-kitab saja. Loh, bagaimana mereka bisa berfatwa? Beliau seorang qadhi, bagaimana seorang qadhi memutuskan suatu perkara dalam keadaan enggak ngerti waqi'nya? Ya, makanya coba para qadhi menghadirkan ya terpidana, menghadirkan para saksi, ya mempelajari, didengar saksinya satu persatu. Enggak hanya membaca, tapi dihadirkan, didengar ininya. Kenapa? Ini supaya apa? Ngerti waqi'. Maka kalau waqi', fikul waqi' yang kalian maukan dengan makna seperti ini, maka ketahuilah para ulama mengerti fikul waqi' dengan makna tadi. Wa in kuntum turidun bi fikul waqi' al-ittila' ala asrari dual wa akhbar ahli al-asr mimma yuktab fil jara'id wal majallat aw tatanaqalahu wasail al-i'lam aw yastantijuhu al-muhallilun as-siyasiyun aw ghairi dhalik fa inna li ahli al-ilmi shughlan bi a'malihim allati niṭat bihim wa awkalat ilayhim min al-fatwa wat-tadris wad-da'wa ila Allah azza wa jall ma la yattasi' ma'ahu li shay'in akhar ma'a annahum lahum qudra mahduda wa hadha min khasa'is wizarati ad-difa' fi kulli balad ay at-tanabbuh lima kaidil a'da wa mukhattatatihim wal i'dad li kulli amrin. Adapun yang jika yang kalian ingin maukan dengan fikul waqi' itu adalah mempelajari rahasia-rahasia negara, berita-berita tentang kekinian ya, yang ditulis di koran-koran, majalah-majalah atau dinukil di berbagai media massa, atau hasil buah pikiran para pengamat-pengamat politik. Nah, maka jika ini yang dan yang sebagainya, jika ini yang kalian maksud, maka sesungguhnya para ulama itu sudah sibuk dengan tugas pekerjaan dan tugas-tugas yang dibebankan pada mereka, yaitu fatwa, ya, mengajar, berdakwah ke jalan Allah, yang mereka enggak bisa mengurusi perkara lain. Nah, samping mereka memiliki kemampuan terbatas. Sementara yang kita sebutkan ini adalah di antara tugas khusus Kementerian Pertahanan, bukan tugasnya mufti, ya, ya seperti itu. Tahu urusan apa ini, intelijennya, berita intelijennya gimana ini gimana, atau menelaah koran-koran. Nah, ini kewajibannya siapa? Tugas dan wewenangnya Kementerian Pertahanan di setiap negara, yaitu apa? Waspada dari makar musuh-musuh, ya, konspirasi-konspirasi, serta persiapan menangkal itu semua. Maka ini apa kewajibannya siapa? Kewajiban para menteri pertahanan di masing-masing negara. Al-Allamah Rabi' bin Hadi juga mengatakan, inna min aghrabi ma yaqa fihi al-mutahammisun li fikil waqi' annahum yuqaddimunahu linnas. Yang antara perkara yang paling aneh yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki semangat saja, al-mutahammisun, orang-orang beremosional semangat terhadap fikul waqi', bahasanya mereka menyajikannya kepada umat manusia wa ka'annahu asyraful ulum wa ahammuha, seakan-akan ini fikul waqi' ini ilmu paling mulia dan paling penting. Walaqad ghala fihi ba'duhum ghuluwan syadida, sampai-sampai sebagian mereka ekstrim ghulu dalam masalah ini, sangat ghulu. Faja'al al-ulum syar'iyyah min muqawimatiha, sehingga menjadikan ilmu syar'iyyah sebagai pendukung, bukan ilmu syar'i sebagai tujuan utama yang besar. Tidak. Sehingga itu pendukung fikul waqi', ini ilmu syar'i. Dalam arti apa? Dijadikan sampingan itu. Ilmu fikul waqi' sebagai puncaknya. Wa nasaja haulahu min al-halat al-kabirah mimma lam yasbikhu ilaihi al-awwalun wal-akhirun. dan menggabungkannya dengan berbagai hal yang besar yang tidak pernah didahului atau dilakukan oleh para ulama terdahulu maupun yang berikutnya. Wa huwa fi haqiqatihi la yusamma ilman wala fikhan. Padahal itu ya, yang mereka namakan tadi menjadi urusan sibuk, urusan politik ya, mengikuti berita-berita politik di koran-koran, majalah dan seterusnya, serta mengerti ya rahasia-rahasia sebuah negara, konspirasi-konspirasi musuh, ini semua enggak dinamai ilmu, tidak pula fikih. Walau kana ilman aw fikhan fa ainal muallafat fihi. Kalau seandainya itu fikih atau ilmu, mana karya-karya ulama yang menulis tentang masalah ini? Wa aina ulama'uhu wa fuqaha'uhu fis sabiq wal lahiq. Demikian pula mana ulama'nya? Ulama' fiqhul waqi'. Di mana mana para fuqaha'nya? Baik generasi terdahulu maupun sekarang. Enggak ada kecuali siapa? Para harakiyin, para hizbiyin yang dimotori oleh Sayyid Qutb. Wa aina madarisuhu? Di mana sekolahnya? Limadza la yusamma ilman wala fikhan islamiyan? Li'annahu dzu ahdafin siyasiyah khatirah. Kemudian beliau jelaskan kenapa tidak dinamai ilmu, tidak pula dinamai fikih islami, karena fikhul waqi' ini memiliki tujuan politik yang berbahaya. Tujuan-tujuan politik berbahaya. Di antaranya apa? Yang pertama kata beliau, isqat al-manhaj salafi. Menjatuhkan manhaj salafi. Li'anna fikhul waqi' la yakhtalif an mabda sufiyah fi tafriq baina syari'ah wal haqiqah. Id hadfuhum min dhalika isqatus syari'ah. Karena fikhul waqi' ini tidak jauh berbeda dengan mabda'nya kaum sufi di dalam membagi syariat ya, memisahkan antara syariat dengan hakikat ya, ada syariat ada hakikat, sama mereka ada fikul fikul syar'i dan agar fikul waqi', kata mereka fikul waqi' yang tertinggi. Dipisah, ada ulama waraqi, ada ulama haraqi. Ulama haraqi lebih penting. Nah, ini mereka sufia juga seperti itu, membagi syariah dan hakikat. Hakikat lebih penting. Apa tujuan dari itu semua? Tujuannya sufia, tujuan mereka adalah menjatuhkan syariat. Yang kedua, istilah ala uquli syabab wal fasl bainahum wa baina ulama al manhaj salafi. Tujuan mereka berikutnya adalah menguasai akal para syabab dan memisahkan mereka dengan dari para ulama manhajus salafi. Ba'da tashwihi suratihim bittu'un al-fajirah. Setelah mereka mencemarkan ya, kedudukan ulama dengan celaan-celaan yang jahat. Yang ketiga, i'timaduhu ala tajassus. Mereka bersandar pada intelijen. Fal ikhwanul muslimun wa in kanat lahum syabakat tasyabakat tajassusin wasi'ah ala ahli hadis was salafiyyin illa annahum ya'jizun tamamal 'ajz an iktisyaf asraril a'da wa ihbat khututihim wa waqi'uhum fi Misr wa Suriya wal Iraq akbaru syahidin ala dhalik. Kelompok ikhwanul muslimin padahal mereka punya jaringan intelijen yang luas terhadap siapa? Ahlul hadis wa salafiyin. Ini mereka punya untuk memata-matai para ulama ahlul hadis wa salafiyin. Namun sayang mereka lemah, benar-benar lemah di dalam menyingkap rahasia-rahasia musuhnya. Orang-orang kafir enggak mampu mereka. Ya, tidak bisa menggagalkan makar-makar musuhnya. Ya. Fakta yang ada pada mereka di Mesir, Suria, Irak sebagai bukti paling kuat dalam masalah ini. Mereka enggak mampu, kalah terus. Ya. Enggak bisa menghadapi makar-makar orang-orang kafir. Yang kelima. Yang keempat, annahum ya'tamid 'ala akhbari suhuf wal majallat allati tahtariful kadzib. Mereka bersandar dalam fikil waqi' ini bersandar pada berita-berita koran dan majalah yang di situ penuh kedustaan. Wa alal muzakirat as-siyasiyah allati yaktubuha asy-syuyu'iyyun wal yahud wan nasara wal ilmaniyun wal mikafiliyun wa ghairihim min sayatin as-siyasah al-makirah. Demikian pula mereka bersandar pada meme-meme politik yang ditulis oleh ya orang-orang sekuler Yahudi, Nasara juga ditulis oleh orang-orang komunis ya, dan yang lainnya dari parangan para syaitan politik yang penuh makar. Alladzina min akbar ahdafihim tadlilil muslimin wa mukhada'atihim wa istidrajihim ila bina khutatin fashilah alal ma'lumat allati yuqaddimunaha. Yang mana tujuan besar utama mereka adalah menyesatkan kaum muslimin dan menghinakan mereka serta menjatuhkan mereka kepada apa? Supaya mereka menjerumuskan mereka pada upaya membentuk makar-makar yang gagal. Dengan apa? Dengan disajikan pada mereka maklumat-maklumat yang ternyata apa? Bohong, yang ternyata palsu. Sehingga seakan-akan kaum muslimin tahu ya informasi apa intelijen, mendapatkan bocoran informasi intelijen, padahal apa itu bohong semua. Sehingga apa? Rencana-rencana kaum muslimin gagal. Tertipu mereka oleh intelijen orang-orang kafir. Berikutnya, yang kelima, min arkan hadzal fiqh al-maz'um at-tahlilat as-siyasiyah al-kadhibah al-fashilah. Di antara pilar utama fikih fiqhul waqi' ini adalah apa? Kesimpulan-kesimpulan politik yang penuh dusta dan gagal. Waqad adharallahu kadzibaha wa fashalaha wala siyama fi azimatil khalij. Dan sungguh Allah tampakkan kedustaan dan kegagalan ya, tujuan-tujuan dan rencana-rencana mereka, terutama di mana? Di krisis perang Teluk ya. Mereka menyatakan kesimpulannya itu begini, begini. Bahasanya Amerika itu maunya begini, politiknya begini. Ternyata apa? Terbukti Allah tampakkan itu semua bohong. Allah tampakkan mereka apa? Rencana mereka gagal ya. Porak-poranda, hancur. Nah, kenapa? Tertipu oleh jaringan orang-orang kafir. Mereka ternyata dijerumuskan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, annahu yaqum ala tahrif nususil Quran was sunnah wa yaqum ala tahrif kalam ibn qayyim fi fikhul waqi'. Bahasanya fikhul waqi' mereka ini itu dibangun di atas penyimpangan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dibangun di atas penyimpangan terhadap kalam Ibnul Qayyim dalam masalah fikhul waqi'. Naam, Ibnul Qayyim menyatakan penting fikhul waqi', namun kaitannya dengan apa? Dengan waqi' yang berkaitan langsung dengan suatu hukum, suatu fatwa yang yu'athir terhadap fatwa, sebagaimana yang tadi yang kita jelaskan. Itu penting diketahui oleh setiap alim, oleh setiap mufti harus tahu waqi'nya. Ya, ketika ditanya dia tahu harus tahu apa masalahnya. Masalah talak, masalah ini harus tahu nyatanya apa. Ini yang dimaukan oleh Ibnul Qayyim. Tapi mereka tahrif untuk apa? Fikul waqi' dengan versi mereka. Yang ketujuh, qiyamuhu alal jahl wal hawa haithu tara ahlahu yarmuna man la yahtam bihadal fiqh bil almana al-fikriyah wal amaliyah. Ya. Bahasanya fikul waqi' mereka itu dibangun di atas kebodohan dan hawa nafsu. Yaitu kau lihat orang-orangnya ya, menuduh orang yang enggak mementingkan fikhul waqi' ya, sebagai orang yang gagal dalam masalah pemikiran dan amaliyahnya. Wa hadza ghuluwun fadhi' qa'im 'alal jahl bil farq baina furudil kifayat wa furudil a'yan. Ini merupakan hulu yang sangat ekstrim ya, mengerikan, kata beliau, yang ditegak di atas kejahilan terhadap perbedaan antara mana yang fardu kifayah dengan fardu ain. Lau salamnya jadalan anna hadzal fikha alwahmi min furudil kifayat. Ini kalau seandainya kita terima bahwa ya fikul waqi' ini sebagai fardu kifayah. Itu kalau memang seandainya kita terima, ternyata enggak. itu tidak sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Yang ke-8, yartaqiz hadzal ilmu al-mufta'al 'ala al-mubalaghat wa tahwil. Maksudnya ilmu ini yang mereka sebut sebagai ilmu dan sebagai fikul waqi' ini itu dibangun di atas sesuatu yang membesar-besarkan al-mubalaghat, berlebihan, wa tahwil, dan membesar-besarkan suatu perkara. Haitsu ju'ilat al-ulum asy-syar'iyyah wa at-tarikh min muqawwimatihi. Yaitu ketika mereka jadikan ilmu syar'i dan ilmu sejarah sebagai apa? Pendukung saja, sebagai sampingan saja. Fa aina jahabiyatul ulama wa abaqiratuhum an hadzal ilmi wa an at-ta'lif wa at-tadris fihi? Mana para ulama besar dan para ulama jenius tentang ilmu ini? Ya, sehingga enggak ada taklif tentang ilmu ini, enggak ada tadristannya, enggak ada ulama yang mengajarkannya. Ya, wal irsyadah bihi wa takhassus fihi. Ya, yang membidangi ilmu ini atau insyaul jami'at, pendirian universitas, atau alal aqal aqsamu takhassus fihi. Atau kalau paling sedikit lembaga yang bertakhassus dalam masalah ini. Enggak ada. Yang ada apa? Ulama yang takhassus dalam masalah tafsir, ada taklifnya, karya tulisnya, ada tadrisnya, ada syarahnya. Demikian pula fikih, ya, fikih ahkam, fikul ibadah, fikih muamalah, itu ada. Ada taklifnya, ada tadrisnya. Nah, ini enggak ada. Masalah fikih waqi' enggak ada. Yang ke-9, walamma kana hadzal fikhu bihadhihi sifat adz-dzamimah lam yansha anhu illa al-khayal wad-dawahi min al-athar fa min atharihi tafriq shababil ummah. Ya, maka karena fikih waqi' dengan sifat tercela ini tadi, ya, tidaklah muncul darinya kecuali khayal. Ya, di antara pengaruhnya adalah memecah belah pemuda, generasi muda umat ini, wa gharsil ahqad wal akhlaq al fasida fi ansari, dan menanamkan kedengkian dan akhlak tercela kepada para pengikutnya. Min buhti al-abriya, di antaranya kebohongan terhadap orang-orang yang enggak bersalah, wa takdzib bisidqi, ya, mendustakan kejujuran, wa khudlanihi wa khudlan ahlihi, ya, menggembosi, melecehkan orang-orang yang jujur, melecehkan kejujuran dan orang-orang yang jujur, wa tasdiq bil kadzib wa turahat, sebaliknya membenarkan kebohongan, kedustaan dan kepalsuan, wa isya'atu dzalik, dan menyebarkan kebohongan, wal irjaf fi surati muwijati atiyah, dan menakut-nakuti, tatahawwal ila tufan minal fitan allati ma turikat ma tarakat baita hajarin au madar ma tarakat baita hajarin au madar au wabar illa dakhalathu. Ya, masukkan pada badai taufan fitnah, ya, yang tidaklah tersisa satu, ya, batu atau atau pasir atau yang lainnya kecuali masukinya. Ya. Amma al-fikul waqi' alladhi yahtafi bihi ulama'ul Islam minhu minul qayyim wa siyasal islamiyyah al-adila fa marhaban bihima wa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Adapun fikul waqi' yang dimaukan oleh ulama'ul Islam diantaranya adalah Ibnul Qayyim, demikian pula siyasa Islamiyah yang adil, maka kata Syekh Rabi' amarhaban bihima wa ala ra'si wal ain, maka ini benar-benar kita junjung tinggi di atas kepala dan mata kita. Wa in jahilahuma wa tanakkara lahuma al ikhwanul muslimun, walaupun ikhwanul muslimun bodoh tentangnya dan mengingkari, ya, fikul waqi' yang seperti ini yang dimaukan oleh para ulama yang dengan makna yang sebenarnya. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, itu pembahasan tentang masalah fikul waqi', dan mohon maaf agak sedikit berpanjang lebar karena memang masalah ini penting untuk diketahui dan untuk didudukkan sesuai pada tempatnya, ya. Jangan sampai kita hulu terhadap fikul waqi', jangan sampai kita melecehkan ulama enggak paham waqi', ya, dan jangan sampai kita salah memahami apa itu fikul waqi', ya, dan jangan sampai kita terjatuh kepada jerat-jerat hizbiyyin, ya, yang mengembar-gemborkan fikul waqi', padahal mereka sendiri tidak mengerti apa itu fikhul waqi'. Nah, barakallahu fikum, atau memaknakan fikul waqi' dengan makna yang salah. Sehingga yang mereka maukan dengan fikul waqi' itu adalah menggiring para pemuda agar sibuk dengan urusan politik, mengikuti berita-berita politik, ya, agak katanya waspada dari makar-makar musuh dan seterusnya. Yang itu kata Syekh tadi sebenarnya itu tugasnya Kementerian Pertahanan di masing-masing negara. Nah, bukan tugas para pemuda itu tadi. Nah, seperti itu tadi. Taib, itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Sebelum ditutup, apabila ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Tafadhal, baik dari Sinjai ataupun dari Boni. Ya. Insyaallah jelas Ustaz. Sementara belum ada Ustaz. Baik. Nah, Ustaz. Insyaallah di nanti ke depan saya tulis Ustaz. Baik. Allah mabarik. Dari Gune tidak ada? Nah, Ustaz. Namsat sementara belum ada. Baik, baik. Nah, kalau begitu kita akhiri. Wa iyyakum. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.